Dia ya, cantik banget ya. Ini villain istri juga keren banget. Apa kabar karena makin malam makin keren ya. Kita mau bawain lagu kenangan nostalgia. Lagu nostalgia. Tapi yang tadinya biasa dibawain oleh A.A. Pasya, sekarang kita mencoba untuk bernyanyi berempat ya. Gak ada A.A. Pasya tapi semua jalan. Yuk, ajar Tot. Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Telah lama ku pendam perasaan itu, menunggu hatimu menyambut diriku. Tak mengapa bagiku, mencintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Ayo Karawa. Engkau tahu diriku di sini menanti dirimu. Meski ku tunggu hingga ujung waktuku dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Bahagia untuk sekejap saja.